Berzikirlah dengan alunan Asmaul Husna, bersyukurlah kita masih dibangkitkan. Mulakanlah usaha dengan memuji Allah, pergilah mencari rezeki semai bakti dan budi, carilah nikmat yang banyak berpandukan syariat agar hidup kita semua selamat. Asmaul Husna, bersyukurlah kita masih dibangkitkan. Gayulah kehidupan ini dengan mensucikan Allah, hembusan ombak di pantai nelayan semua mencari rezeki. Lambaian pagi ini sambutan Asmaul Husna, bersyukurlah kita masih dibangkitkan. Lambat